Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Nawasil darsana min kitab syarhi thalathatul usul di Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Kita lanjutkan pelajaran kita dari kitab syarah thalathatul usul karya Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Pada pertemuan terakhir kita selesai dari penjelasan wa dalilu tawakkuli qauluhu ta'ala wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbu. Dan dalil tawakkal adalah ibadah adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan hanya kepada Allah sajalah hendaknya kalian bertawakal apabila kalian adalah orang yang beriman. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah lah yang akan mencukupi kebutuhannya. Demikian pula di dalam hadis yang sahih bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Law tatawakkaluna 'alallahi haqqa tawakkulih, la ruziqtum kama turzaqu at-tayr, tagdu himasa wa taruhu bitana." Apabila kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, maka sungguh kalian akan diberikan rizki seperti seekor burung yang diberi rizki, yang seekor burung tersebut terbang di pagi hari dalam keadaan temboloknya kosong. Kemudian burung tersebut pulang di sore hari dalam keadaan temboloknya penuh. Burung ini bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menyandarkan semua urusannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, disertai dengan melakukan sebab, di mana seekor burung tadi pergi di pagi hari mencari makanan dan pulang di sore hari. Ini merupakan sebab, sebab untuk mendapatkan rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sudah berlalu penjelasan tentang tawakal, definisinya, rinciannya, dan penjelasan tentang bahwasannya tawakal itu harus disertai dengan al-akhdhu bil asbab, mengambil sebab. Kita lanjut pada ucapan Syekh yang berikutnya. Qala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu ta'ala, ودليل الرغبة والرهبة والخشوع قوله تعالى إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. Dan dalil bahwasannya raghbah, demikian pula rahbah, Yang pertama dengan ghain, ya, raghbah. Yang kedua dengan huruf ha, rahbah. Wal khusyu', demikian pula dalil bahwasannya khusyu', raghbah, rahbah dan khusyu' adalah ibadah. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Anbiya, innahum kanu yusari'una fil khairat. Sesungguhnya mereka, para nabi itu, kanu yusari'una fil khairat, mereka itu bersegera dalam melakukan kebaikan. Wa yad'unana raghaban wa rahaban, dan mereka berdoa kepada kami dengan disertai rasa harap dan cemas, disertai penuh harap, berharap doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Warahaban dan cemas, cemas takut dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Wa kanu lana khashi'in, dan adalah mereka khusyuk kepada kami, tunduk mereka itu para nabi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini menunjukkan bahwasannya raghbah, rahbah dan khusyuk adalah ibadah. Apa itu raghbah, rahbah dan khusyuk? Akan dijelaskan di sini oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala. Kita langsung pada penjelasan beliau, asyarah penjelasan. Ar-raghbatu hiya talabu syai'il mahmud. Raghbah adalah mencari sesuatu yang terpuji, mengharapkan sesuatu yang terpuji. Ini namanya raghbah. Dalam kata lain dikatakan oleh Syekh Ibn Utsaimin rahimahullahu taala bahwasanya raghbah adalah mahabbatul wusul ila syai'il mahbub. Ingin meraih sesuatu yang dicintai. Ingin meraih sesuatu yang dicintai. Rasa harap ingin meraih sesuatu yang dicintai ini namanya raghbah. Kemudian adapun rohbah dengan huruf H. Adapun rohbah atau sebelumnya ya, sebagai tambahan faedah, kata raghbah itu berasal dari apa? Raghiba yarghabu. Raghiba berharap, ingin, apabila di iringi dengan huruf jar fi, raghiba fi, ini artinya menyukai atau mencintai. Tetapi apabila diiringi dengan huruf jar yang berupa an, ain dengan nun, an, raghiba an fulan, ini berarti sebaliknya, benci. Nah, raghiba'an, benci maknanya. Tetapi kalau raghibafi, ini maknanya adalah suka atau mencintai atau mengharapkan. Kemudian ar-rahbah. Ar-rahbah dengan huruf ha, ar-rahbah. Maknanya hiyal khaufu minasyai'il marhub. Rahbah adalah takut dari sesuatu yang ditakuti, al-marhub. Dalam definisi yang lain dikatakan oleh Syekh Ibn Utsaimin rahimahullahu taala, juga dalam syarah usul salasah. Beliau mengatakan ar-rahbah al-khawful muthmiru lil-harb minal makhufi fahiyya khawfun makrunun bi'amal. Rahbah adalah rasa takut yang membuahkan harb, rasa takut yang disertai dengan lari minal makhuf an, lari dari sesuatu yang ditakuti. Ringkasnya, rohba itu rasa takut yang diiringi dengan amalan. Itu amalan menjauhi dari yang ditakuti. Ini artinya rohba. Rasa takut yang disertai dengan amalan, itu amalan lari atau menjauh dari yang ditakuti. Ini dinamakan dengan rohbah. Jadi kalau ada orang lihat macan, takut lari. Takut tapi disertai dengan amalan, lari. Ini untuk mendekatkan makna saja. Bahwasanya apa? Rohbah itu adalah rasa takut yang disertai dengan amalan. Menjauh atau lari dari yang marhub, dari yang ditakuti. Qala ta'ala, Allah berfirman, wa iyaya farhabun, dan hanya kepadakulah hendaknya kalian takut, cemas. Dalam surah Al-Baqarah ayat 40. Ya Bani Israel, uzkuru ni'matiyallati an'amtu alaikum, wa aufu bi'ahdi, ufi bi'ahdikum, wa iyaya farhabun. Wahai Bani Israel, ingatlah nikmat-nikmat yang aku karuniakan kepada kalian. Ingat nikmat yang aku berikan kepada kalian, wahai Bani Israel. Dan penuhilah janji kalian, janji untuk taat kepada Allah. Maka niscaya aku akan memenuhi janjiku, kata Allah. Wa iyaya farhabun, dan hendaknya hanya kepadakulah kalian takut. Wa hiya nau'un minal khauf. Rohbah adalah salah satu jenis dari jenis-jenis khauf, rasa takut. Ar-rahbatu wal khaufu bima'na wahid. Rahbah dengan khauf itu satu makna. Satu makna. Hanya saja rahbah itu rasa takut yang makrunun bi'amal, yang disertai dengan amalan. Itu amalan lari atau menjauh dari sesuatu yang ditakuti tersebut. Ketika seseorang takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari siksa dan azabnya, maka dia menjauh dari sebab-sebab yang mendatangkan siksa dan azab Allah subhanahu wa ta'ala. Ini namanya rohbah. Al-khusyuk, sedangkan khusyuk nau'un minat tazallul lillah azza wa jal. Wal-khudu'u wa-dzullu baina yadayhi subhanahu wa ta'ala. Wahwa min a'zami maqamatil ibadah. Khusyuk adalah nau'un minat tazallul lillahi azza wa jal. Khusyuk adalah salah satu jenis bentuk tazallul kepada Allah, bentuk menghinakan diri kepada Allah, merendahkan diri kepada Allah. Ini khusyuk. Wal khudu'u wadzullu baina yadayhi subhanahu wa ta'ala, dan tunduk serta menghinakan diri di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Wahuwa min a'zama maqamil ibadah. Ini adalah salah satu kedudukan ibadah yang paling agung. Salah satu jenis ibadah yang paling agung. khusyuk, dengan merendahkan dan menghinakan diri, tunduk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa kanu lana khashi'in, dan adalah mereka para nabi itu khashi'in kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka merendahkan diri, mereka menghinakan diri di hadapan Allah, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini makna raghbah, rahbah dan khusyuk. Raghbah, rahbah dan khusyuk. Adapun Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullahu taala membawakan dengan lafaz yang lain tentang makna khusyuk. Kata beliau, al-khusyuk az-zul wat-tatamun wat-tatamun li'azamatillah bihaith yastaslimu liqadaihi al-kauni wa syar'i. Khusyuk adalah menghinakan diri, merendahkan diri, dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana orang yang khusyuk ini yastaslim liqadaihi, berserah diri kepada ketentuan dan ketetapan Allah, al-kauni wa syar'i, baik takdir yang kauni atau takdir yang syar'i. Merendahkan diri dan tunduk kepada Allah dengan menyerahkan na'am ketetapan dan ketentuan kepada Allah Subhanahu wa taala, menerima takdir dari Allah Subhanahu wa taala, baik yang kauni atau yang syar'i. Kemudian qauluhu taala, setelah itu Syekh membahas ayat di atas. Firman Allah Subhanahu wa taala, innahum kanu yusari'una fil khairat. Innahum, sesungguhnya mereka, mereka di sini ad-dhamiru yarji'u lil anbiya. Ad-dhamir itu dhamir hum, mereka ini kembali kepada al-anbiya, para nabi. Li'anna suratal anbiya'i qad dzakarallahu qasasal anbiya'i fiha. Karena surat al-anbiya itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kisah-kisah para nabi di dalamnya. Sehingga kembali dhamir hum ini kepada para para nabi. Innahum, sesungguhnya mereka, yaitu para nabi. Sesungguhnya para nabi itu mereka bersegera dalam melakukan perbuatan kebajikan. Tsumma qala, kemudian Allah berfirman, fa innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana raghban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Sesungguhnya mereka itu bersegera dalam melakukan kebaikan, dan mereka berdoa kepada kami dengan penuh harap dan cemas, dan adalah mereka orang-orang yang khusyuk kepada kami. Fa qauluhu ta'ala yusari'una fil khairat, mereka berlomba-lomba atau bersegera dalam kebaikan, ayatasabakuna ilaiha, yaitu mereka berlomba-lomba untuk kebaikan tersebut. Wayubadiruna ilaiha, dan mereka bersegera menuju kepada kebaikan. Ini sifat-sifatnya para nabi. Bersegera dalam kebaikan dan berlomba-lomba dalam kebaikan tersebut. Hadhihi sifatul anbiya'i alaihimus salatu wassalam. Ini adalah sifat para nabi alaihimus salatu wassalam. La yatakasalun wa la yata'ajazun. Mereka para nabi itu tidak malas atau tidak bermalas-malasan, dan tidak pula yata'ajazun, tidak memiliki sifat rasa merasa lemah, pesimis, tidak. Tetapi mereka adalah orang-orang yang bersemangat di dalam kebaikan, tidak bermalas-malasan. La yatakassalun wala yata'ajazun. Wa innama yusari'una ila fi'lil khairat. Hanya saja mereka itu yaitu para nabi bersegera dalam melakukan kebaikan. Wa yatasabakuna ilaiha, dan mereka berlomba-lomba untuk mengerjakan kebaikan tersebut. Kemudian qauluhu ta'ala, firman Allah ta'ala, wa yad'unana raghaban wa ruhaba, dan mereka berdoa kepada kami dengan penuh harap dan cemas. Ayat tama'an lima indallahi azza wa jal, tama'an fi husulil matlub, dan mereka berdoa kepada kami dengan penuh harap atau raghaban, maknanya ayat tama'an lima indallah, berharap terhadap apa yang ada di sisi Allah. Tama'an fi husulil matlub, berharap agar meneraih apa yang diinginkan, apa yang dicarinya, yaitu dikabulkannya doa oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Qauluhu ta'ala, kemudian firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa rahaban, wa yadu'unana raghaban wa rahaban, mereka berdoa kepada kami dengan penuh harap, itu berharap apa yang ada di sisi Allah. Wa rahaban, dan juga disertai dengan rasa cemas. Ay khaufan minna, yaitu takut kepada kami. Rahaban, cemas, takut, khawatir ya, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fayad'una Allah an yarhamahum, maka mereka berdoa kepada Allah agar Allah subhanahu wa ta'ala merahmati mereka. Wa yada'unahu alla yu'adzibahum, dan mereka berdoa kepada Allah agar Allah tidak mengazab mereka. Wa alla yu'akhidhahum, dan agar Allah subhanahu wa ta'ala tidak menghukum mereka. Wa alla yu'aqibahum, dan agar Allah subhanahu wa ta'ala tidak menyiksa mereka. Fahum yatma'una fi rahmatillah, mereka itu berharap terhadap rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yakhafuna min azabi, dan mereka takut terhadap azab Allah subhanahu wa ta'ala. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah ta'ala dalam ayat yang lain, dalam surat Al-Isra, ulaika alladhina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilah ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna azabah. Mereka itu yang diseru dari selain Allah, yabtaghuna ila rabbihimul wasilah, mereka sendiri mencari jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka sendiri sibuk dengan diri-diri mereka. Ini celaan untuk orang-orang musyrikun, yang mereka menyembah atau berdoa kepada orang-orang saleh, ya, atau sesembahan-sesembahan selain Allah. Maka Allah mengatakan mereka itu yang disembah dari selain Allah, yabtaguna ila rabbihimul wasilah, mereka sendiri sibuk mendekatkan diri, mencari jalan kepada Allah. Ayyuhum akrab, siapakah di antara mereka yang lebih dekat? Wayarjuna rahmatahu, dan mereka mengharapkan rahmat Allah. Wayakhafuna azabah, dan mereka takut dengan azab Allah. Yang menjadi syahid adalah wayarjuna rahmatahu wayakhafuna azabah. Mereka itu berharap terhadap rahmat Allah, ya, mengharapkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, dan takut dengan siksa Allah subhanahu wa ta'ala. Fahum yad'una Allah khaufan minhu, mereka berdoa kepada Allah karena takut kepada Allah. Wa yad'unahu aydan tama'an fima indah, dan mereka juga berdoa kepada Allah karena mereka menginginkan apa yang ada di sisi Allah, berupa ampunan atau jannah, ya, dan seterusnya. Yad'una Allah an yuqaddira lahumul khair, Mereka berdoa kepada Allah agar Allah menakdirkan kebaikan bagi mereka. Wa yadfa'anhum syarr. Dan mereka berdoa kepada Allah agar Allah subhanahu wa ta'ala menolak keburukan dari mereka. Mengangkat keburukan atau kejelekan dari mereka. Wa yad'unana raghaban wa rahaba. Dan mereka berdoa kepada kami dengan raghaban. Penuh harap dengan apa yang ada di sisi Allah. Wa rahaban, dan dengan cemas, takut. Ya. Takut dengan siksa Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kalimat yang terakhir, wa kanu lana khashi'in, dan adalah mereka para nabi itu khusyuk kepada kami. Ay khadi'ina mutadhallilina mutawadhi'ina lillahi azza wa jal. Artinya, arti khusyuk, wa kanu lana khashi'in, khashi'in ay khadi'in, artinya yaitu tunduk. Mereka itu tunduk, mutazallilin, mereka itu merendahkan diri. Mutawadhi'in, dan mereka itu tawadhu' lillahi azza wa jalla, kepada Allah azza wa jalla. Fajama'u baina sifati tsalats. Maka mereka para nabi itu menggabungkan tiga sifat ini dalam diri-diri mereka. Itu raghbah. Raghbah dan khusyu. Ar-raghbah wa rahbatu wal khusyu. Hadhihi sifatul anbiya sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah sifat-sifat para nabi, salawat dan salam semoga tercurahkan kepada mereka. Sifat-sifat para nabi adalah raghbah, rahbah dan khusyu. Mereka orang-orang yang raghbah, rahbah dan khusyu. Wa hadhihi al-anwa'u tsalasatu min anwa'il ibadati lillahi azza wa jalla. Dan tiga jenis ini, raghbah, rahbah dan khusyu, adalah jenis-jenis ibadah kepada Allah azza wa jalla. Mafhum? Kemudian paragraf yang terakhir, wa fiha raddun ala sufiyah. Dalam ayat ini terdapat bantahan terhadap orang-orang sufiyah. Subhanallah. Ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala banyak yang berisi bantahan-bantahan. Termasuk ayat ini. Ayat ini merupakan bantahan kepada orang-orang sufiyah. Nah, sekaligus ini bantahan juga kepada orang-orang yang gak suka dengan bantahan. Nah, kalian sibuk bantah sini, bantah sana ya. Nah, kaum muslimin itu butuh bersatu ya. Gak usah sibuk dengan kesalahan si fulan, kesalahan si alan. Taib. Dia ingin semuanya diem. Ada yang salah, diem. Ada yang keliru, sesat, diem. Ya. Yang penting bersatu. Ya. Bersatu di atas kesesatan. Nas'alullah salama wal afiyah. Ya. Bukan ini makna persatuan. Ya. Persatuan yang diinginkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah wa'tasimu bihablillahi jami'an. Berpegang teguh dengan tali Allah subhanahu wa ta'ala, dengan kebenaran ya, dengan apa yang datang dari Allah dan Rasulnya. Bukan bersatu di atas kesesatan ya, dengan saling membiarkan antar satu dengan yang lainnya, saling membiarkan kesalahan dan kesesatan mereka ya. Padahal ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala, demikian pula hadis-hadis Rasulullah SAW, banyak yang isinya adalah rudud, bantahan-bantahan. Di antaranya ayat ini. Innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana raghaban wa rahaban wa kanu lana khosyin. Ini bantahan kepada orang-orang sufi. Bantahan kepada orang-orang sufi. Alladzina yaqulun, yang mereka itu mengatakan, akidahnya sufi ya, mereka mengatakan, nahnu la na'budullaha raghbatan fi thawabihi wala khaufan min iqabi. Kami tidak beribadah kepada Allah karena pengen pahala. Ikhlas kami ini. Kami beribadah ikhlas, murni, enggak pengen pahala. Wala khaufan min iqabi, dan kami beribadah kepada Allah bukan karena takut dengan siksa Allah. Seolah-olah betul kalimatnya. Seolah-olah benar ikhlasnya, ya. Nah, kalau orang jahil mendengar seperti ini, ya, bisa jadi terbawa, ya, karena naam ilmu yang kurang. Ini akidahnya sufiyah, dan ini yang banyak dianut, ya, oleh sebagian orang yang mengaku muslim di negeri kita. Kalangan sufiyah atau yang ikut-ikut sufi, ya. Baik sufi yang hakiki seperti ini, ya, nah, atau sufi yang suka TV, ah, nah, yang suka TV lebih banyak lagi, ya, nas'alullah assalamu wal afiyah. Nah, kata orang-orang sufi, kami tidak beribadah kepada Allah karena kami beribadah kepada Allah bukan karena pengen pahala, dan bukan karena takut dengan siksa Allah, bukan. Bahkan mereka menganggap kalau kita beribadah kepada Allah pengen jannah, pengen surga atau pengen pahala, ya, ini dianggapnya apa? Syirik. Musyrik, ya. Nah, kata mereka. Atau beribadah kepada Allah karena takut dengan siksa Allah, ini namanya syirik, kata mereka. Ya. Tetapi kalau nyembah kuburan, berdoa kepada wali, itu bukan syirik, kata mereka, orang-orang sufi, ya. Nas'alullah salama wal afiyah, ya. Nah, kesesatan yang betul-betul jauh, ya. Jauh. Nah. Sangat mengerikan akidah, ya, sufiyah. Kata mereka, kami tidak beribadah kepada Allah karena pengen pahala dan juga karena takut dengan sisanya, tidak, kata mereka. Wa inna ma na'buduhu mahabbatan lahum faqat. Hanya saja kami beribadah kepada Allah karena cinta kami saja kepada Allah. Jadi beribadah kepada Allah karena cinta saja, karena cinta Allah. Hadza kalamun batil, kata Syekh, ini adalah ucapan yang batil. Karena al-anbiya'a yad'una Allah raghaban wa rahaban. Karena para nabi, mereka itu berdoa kepada Allah raghaban wa rahaban. Dengan penuh harap, ya. Berharap dengan apa yang ada di sisi Allah, wa rahaban, dan cemas, takut dengan siksa Allah Subhanahu wa taala. Ini cara beribadahnya para nabi. Nah, ini keikhlasannya para nabi dalam beribadah. Wahum akmalul khalq, dan mereka para nabi itu adalah akmalul khalq, makhluk-makhluk Allah yang paling sempurna. Para nabi alaihimus salatu wassalam. Mana lebih mulia para nabi dengan orang-orang sufi itu? Nah, tak bisa dibandingkan, jelas jauh, ya. Nah, para nabi itu pembawa kebenaran, orang-orang sufi pembawa kesesatan. Buktinya akidahnya ini beda. Para nabi berdoa kepada Allah karena berharap pahala, ya, berharap, nah, apa yang ada di sisi Allah, dan takut dengan siksa Allah. Sedangkan orang-orang sufi tidak demikian. Nah, Maka ayat ini bantahan kepada mereka orang-orang sufi, ya, yang berakidah atau berkeyakinan bahwa beribadah kepada Allah itu bukan karena ingin pahala dan juga bukan karena takut dengan siksa. Ini kalam batil, ucapan yang batil. Dibantah dengan ayat ini bahwasanya para nabi itu berdoa kepada Allah raghaban wa rahaba, dengan penuh harap, ya. Raghaban wa rahaban, dan penuh rasa cemas takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sudah masuk ke tadan, ya. Rasa harap dan rasa takut, ya, sebagaimana yang sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu, naam, hendaknya berbanding lurus, ya, seimbang rasa harap dan rasa takut. Nah, sehingga rasa harap, ya, apabila seimbang dengan rasa takut, ya, naam, maka akan menghindari sifat merasa aman dari makar Allah, ya, dan naam, sifat ya'as, putus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kalau seseorang sisi rojanya, sisi harapnya itu lebih tinggi daripada rasa takutnya, maka dia akan merasa aman. Dia akan merasa aman, ya, dari makar Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, sedangkan kalau rasa takutnya itu lebih tinggi, ya, lebih besar daripada rasa harapnya, maka orang seperti ini apa? Akan berputus asa dari rahmat Allah. Aduh, dosa saya udah banyak, ya. Udah kayaknya gak diampuni, ya. Nah, baik. Putus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, saking takutnya, ya. Nah, sehingga harus apa? Seimbang rasa harap dengan rasa takut. Taib. Ada juga para ulama yang mengatakan kalau seandainya dia dalam keadaan sehat walafiat, semangat, naam, maka hendaknya dia membesarkan rasa takutnya. Kalau dalam keadaan sehat, naam, kuat, hendaknya dia fayaghlib janibal khauf, hendaknya dia mendominankan rasa takutnya kepada Allah, agar supaya dia selamat dari apa? Dari penyalahgunaan nikmat, nikmat kesehatan dan yang lainnya. Nah, agar dia selamat dari keburukan, sehingga dia mendominankan rasa takut. Lagi sukses, lagi sehat, lagi masya Allah, ya, dia mendominankan rasa takut. Karena takut tadi, ya, menyalahgunakan nikmat yang Allah berikan kepadanya. Sedangkan kalau dia dalam keadaan sakit, ya, dalam keadaan sakit atau dalam keadaan susah, ya, maka hendaknya dia mendominankan sisi roja, mendominankan sisi rasa harap, ya. Nah, karena orang yang sakit itu dia naam, hatinya lemah, ya. Nah, dan bisa jadi dia telah dekat ajalnya, ya. Lemah. Sehingga dia mendominankan rasa harap, ya, yang akan melahirkan husnudzon billahi azza wajal, yang akan mendominankan atau melahirkan sifat husnudzon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, dia berharap agar dosanya diampuni, ya. Dia berharap agar dimasukkan ke dalam jannah dan seterusnya. Nah, sebagian para ulama ada yang mengatakan demikian, mendominankan sisi roja, rasa harap ketika sakit atau terkena musibah, dan mendominankan sifat khauf, takut ketika dia sehat. Nah, wal afiat. Taib. Ada juga yang mengatakan tadi yang pertama, sama saja di waktu sehat atau di waktu sakit hendaknya na'am seiring, seirama antara rasa khauf dan rasa takut kepada Allah, rasa roja, rasa harap dan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab. Kita cukupkan sampai di sini dan kita lanjut pada pertemuan yang akan datang biidznillahi taala. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.